Puji nama Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera, jemaat gereja First Love Fellowship Church, dimanapun kita berada saat ini, damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Juga teman-teman yang mendengarkan rekaman khotbah ini, apapun keberadaan kita akan mengucap syukur selalu Tuhan menyertai kita, penyertaannya sungguh berharga dalam kehidupan kita, perlindungannya, pimpinannya, membuat kita dan juga penyediaannya dalam hidup kita, menjadikan kita mempunyai kesempatan untuk beriman penuh, tidak hidup dalam kekhawatiran. Puji nama Tuhan. Haleluya, sepanjang tahun 2021 kita belajar tentang kerendahan hati ilahi bagi kita semua di tahun ini, karena Tuhan ingin memberikan kemuliaannya bagi kita, kepada mereka yang mau merendahkan hati bagi Dia. Kita belajar sikap hati seorang hamba di bulan Januari. Kita belajar bagaimana kerendahan hati membukakan diri kepada hikmat. Kita butuh hikmat. Hikmat gak bisa dihargai dengan uang. Hikmat itu menjangkau lebih lagi. Karena hikmat itu memiliki intuisi untuk gak hanya mengaplikasikan sesuatu yang benar, tetapi menyukakan hati Tuhan. Apa yang menjadi yang menyukakan hati Tuhan? Karena kita bisa melakukan sesuatu dengan motif yang salah, ya. Oleh karena kita butuh hikmat. Nah, kita masuk lebih dalam lagi tentang kerendahan hati ini, di mana kita akan belajar sepanjang bulan Maret tentang kerendahan hati dan kemurahan hati, ya. Humility and generosity, ya. Di bulan Maret ini kita akan belajar bagaimana kerendahan hati itu sama dengan juga dengan sering diiringi dengan kemurahan hati, ya. Contoh yang paling mudah adalah Tuhan Yesus yang sempurna itu sendiri. Tuhan Yesus itu Allah datang ke dunia, merendahkan diri, melepaskan segala ketuhanannya, lahir di kandang domba dengan segala keberadaannya, menjadi seperti kita, ya, dan taat sampai mati. Dia memberikan hidupnya. Orang yang merendahkan hati akan ada di posisi dia bisa memberi, memberi dan memberi dan memberi. Tetapi kebalikannya, orang yang hidup dalam keangkuhan hati, keangkuhan duniawi, kesombongan, dia akan lebih cenderung menjadi pribadi yang mengambil, bukan memberi. Ya, nah, penting kerendahan hati ini untuk kita pelajari bagaimana kerendahan hati ini membukakan pintu menjadi hati yang murah hati. Kenapa? Karena disitulah kuncinya kalau kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang istilahnya sangat berhati-hati menjaga keuangannya justru malah lepas dari mereka hartanya. Tetapi mereka yang begitu banyak murah hati melemparkan harta-hartanya disalurkan, dia justru mendapat berkat. Itu yang dikatakan di Amsal. Kenapa? Karena Tuhan tujuannya ingin kita menjadi saluran berkat. Orang-orang yang dikasihi Tuhan akan diberkati, tapi ada tujuannya. Berkat itu bukan untuk dimiliki sendiri, tetapi menjadi saluran berkat. Ya, disitulah kita akan belajar pribadi Sang Kristus yang rendah hati, tapi dia murah hati memberikan hidupnya sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Wow. Dan Yesus juga pernah cerita, kalau mau ngundang makan, jangan undang teman-teman saudara. Oh, teman. Ini dalam konteks motifnya, ya. Kenapa? Karena mereka bisa ngundang balik dan kamu biasanya impas istilahnya. Tapi kalau kamu mau undang, undang mereka yang di jalanan yang membutuhkan makanan atau minuman. Karena ketika kau menjamu mereka, Tuhan Yesus juga di lain kesempatan pernah bilang, kalau engkau menolong mereka, engkau menolong aku. Tapi kalau dalam konteks ini Tuhan Yesus bilang, kalau engkau menjamu mereka, mereka enggak tahu cara membalasnya. Ya, orang yang bermurah hati tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan kehidupannya. Kita enggak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mau merendahkan diri menjadi sama seperti kita. Dia itu anak Allah, Tuhan. Minggu lalu kita belajar Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu. Dia Allah, tapi dia melepaskan segala ketuhanannya dan dia mau mati dalam segala kehinaannya. Perjamuan Kudus mengingatkan kita betapa Tuhan diludahi, dihina, dicabik-cabik kulitnya, diolok-olok. Tapi dia memberi kehidupannya. Ya, dan Tuhan melihat itu semua. Allah Bapa di surga mengangkat seperti firman Tuhan. Ketika engkau merendahkan diri, ketika pada waktunya Tuhan, tangan Tuhan akan menopangmu. Dia diangkat, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dimuliakan karena pengorbanannya. Puji nama Tuhan. Rendahan hati begitu penting dalam kehidupan kita. Dia membukakan kita kepada sikap hati. Ya, orang yang rendah hati lebih mudah melayani sebagai hamba. Orang yang rendah hati dibukakan kepada hikmat, dan kita belajar kerendahan hati membuka kita kepada kemurahan hati. Kerendahan hati membuka kita menjadi murah hati. Ketika kita murah hati, berkat Tuhan justru turun, karena dengan ikut Tuhan, apa yang kita lepas kita akan terima lagi dengan berbagai macam cara. Karena begitu kau melepas, kau membuktikan kepada Tuhan kita tidak terikat oleh apa yang kita dilepas. Kalau saudara melepaskan uang, saudara melepaskan waktu, saudara melepaskan tenaga, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak terikat oleh tenagaku yang prima. Aku tidak terikat dengan waktuku yang berlimpah. Aku tidak terikat dengan hartaku yang berlimpah. Tapi aku terikat oleh engkau. Kasih ikatan janji, perjanjian kasihku dengan engkau. Apa yang kita setia lakukan dalam hal kecil, Tuhan Yesus bilang apa? Engkau akan terus dipercaya oleh perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Kita ambil kertas dan tulisan firman Tuhan, ya, kita catat segala firman Tuhan ini seperti bongkahan emas, ya. Kalau kita lihat, ya, kita mencari kebenaran Tuhan ini, ya, begitu kita dapatkan, kita mengucap sukacita karena begitu firman ini kita dengar, dia akan berlabuh dalam hati kita yang dalam. Mengkhotbah pasal 6 ayat 12. Ya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya? Ya, pengkhotbah ini salah satu orang yang bijaksana. Ya, ini adalah Daud pada masa tuanya. Dia melihat. Ya, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek darinya? Siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Orang yang rendah hati, dia akan mudah tidak terpancing oleh ujian, maupun dia terpancing untuk mengumpat oleh karena masalah. Ya, kalau saudara baca renungan harian hari ini, Xiang Wei itu adalah prophet, ya, nabi Chinese. Di budaya Cina, dia dikenal sejarah-sejarah Cina. Xiang Wei ini orangnya rendah hati dan dia tidak mudah menjadi sombong karena pujian, dan dia tidak mudah menjadi patah hati. Ya, pastor diingatkan tadi, pastor salah kecepatan ngomong, ya. Pengkhotbah itu yang nulis Salomo ketika dia sudah tua, di hari tua, bukan Daud. Salomo yang menulis pengkhotbah. Thank you. Puji nama Tuhan. Xiang Wei adalah orang yang sangat-sangat mudah untuk mengendalikan diri, dan dia tahu segala itu pasti ada kebaikannya. Ya. Nah, dia memiliki seekor kuda, kudanya lari suatu hari. Tetangga-tetangganya mengolok-olok atau bukan bercerita mengasihani dia. Ya, betapa malangnya nasibnya, tapi dia juga berkata, siapa tahu, ya, ada kebaikan tuh di balik ini. Ya, singkat cerita, besoknya kudanya kembali bawa kuda yang kedua. Dia bawa temannya, dan dia diberkati dengan dua kuda. Ya. Dan dia juga gak termakan dengan pujian itu. Dia berkata juga, siapa tahu ada tantangan juga yang perlukan, ada tujuan dari kuda ini. Ya. Dan benar juga anaknya naik kuda itu besokannya dan jatuh dan patah kakinya. Ya. Dia dikasihani lagi oleh tetangganya dan dia berkata, siapa tahu ada kebaikan dari balik semuanya ini. Orang yang merendahkan hati tidak mudah disanjung, dia bisa begitu tahu bahwa di balik semuanya itu siapa yang tahu kecuali Tuhan. Ya, ini mirip dengan apa yang dikatakan pengkhotbah. Karena benar saja minggu itu juga terjadi perang di mana pemerintahan Cina, kayak di film Mulan, ya, datang ke desa-desa mengambil pria-pria muda yang bisa capable ya untuk dijadikan tentara, dan anaknya Xiang Wei itu sudah karena kakinya dia tidak bisa ikut, tapi itu juga mungkin yang menyelamatkan nyawanya karena banyak sekali pengorbanan ya, korban jiwa dalam peperangan. Dari semuanya itu kita belajar kerendahan hati itu membukakan kita untuk tidak mudah tersanjung, tetapi kita bisa memberikan yang menjadinya milik Tuhan, milik Tuhan. Yaitu milik Tuhan adalah segala yang baik datangnya dari Tuhan. Orang yang merendahkan hati tahu ketika ada kabar baik atau ada kabar buruk menimpanya, ada tujuan di balik itu. Dia tetap memberikan ucapan syukur kepada yang di atas. Dia mengucap syukur, dia memberi kredit, dia memberi ucapan syukur itu kepada yang layak, yaitu Tuhan. Orang yang rendah hati akan sangat mudah menjadi murah hati. Yang kita pelajari hari ini. Ya. Tuhan Yesus datang, berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan kita adalah pribadi yang mau memberi. Dia memberikan kita hidup dengan merendahkan hati di kayu salib, dan dia ingin kita mau hidup dalam kelimpahan dalam dia. Nah, kita masuk ke dalam dua pokok firman Tuhan. Belajar dari Lukas 18 dan Lukas 19. Dua cerita ini dari Tuhan Yesus, satunya tentang perumpamaan, satunya kisah benar-benar terjadi. Seakan-akan ini dua hal yang berbeda. Tetapi Tuhan, kita tahu, dia Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Karena apa yang Tuhan bicarakan lewat perumpamaan tentang memungut cukai di Lukas 18, itu adalah gambaran yang akan dia ceritakan dan dia alami pada murid-muridnya yang ditunjukkan di Lukas 19 ketika dia berhadapan dengan pemungut cukai yang sebenarnya. Ya, kita akan belajar bagaimana kerendahan hati itu membukakan kita kepada kebukaan hati di hadapan Tuhan. Lukas 18 tentang perumpamaan itu di ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Farisi, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya sendiri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluhku dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya, pemungut cukai ini seorang yang rendah hati. Dia duduk. Saudara ingin mengambil perhatian Tuhan? Berendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Ya. Berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengada ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihinilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus bilang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Ini adalah awal dari kemurahan hati yang kita akan pelajari di Lukas 19. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Tetapi orang yang meninggikan diri, dia susah akan direndahkan oleh Tuhan. Lebih baik kita belajar berhikmat untuk selalu berlomba-lomba merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Meminta ampun Tuhan. Tadi lagu yang disiapkan Bu Linda sangat baik sekali liriknya. Dosa kakiku, mengapus darahnya, mengapus dosa kakiku. Ini masih hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, hawa nafsu yang selalu menawarkan kenyamanan daging kita. Ingat-ingatlah orang yang rendah hati selalu gampang mudah ingat, seperti Ayub. Ayub juga rendah hati. Dia bahkan bertobat dan dia berdoa pengampunan gak hanya kepada dia, tapi dia juga mewakili anak-anaknya. Jangan-jangan anakku menghujat Allah. Dia minta ampun juga on behalf of atas nama anak-anaknya. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan. Bagaimana dia ditinggikan Tuhan? Lewat pertobatannya. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ya, ini pemungut cukai yang dimention kedua kalinya di Lukas 18 dari Lukas 18 tadi. Ya, dan ia seorang yang kaya. Ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atap, ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa pastor menghubungkan ini dengan Lukas 18? Dan pastor tadi membuat pernyataan, ya kan? Karena Tuhan itu tidak terbatas dengan waktu. Waktu Tuhan menceritakan perumpamaan, dia ambil perumpamaan antara orang Farisi, orang yang selalu merasa benar, sangat-sangat religi, bahkan ketika ketemu sang Tuhannya sendiri, dia tidak mengenali siapa Yesus. Dan seorang pemungut cukai, karena dia tahu seorang pemungut cukai yang rendah hati sekali apa seorang yang rendah hati walaupun dia seorang pemungut cukai sekalipun, ya, pemungut cukai itu digambarkan orang yang sangat sangat mengkhianati bangsa Israel sendiri loh, karena mereka bekerja bagi orang Roma dan mengutin kekayaan, sebagian dari kekayaan mengoleksi, ya, mereka sangat dibenci dan sangat dihina sebenarnya, ya. Dan hati seorang pemungut cukai sekalipun akan membenarkan, karena justru kerendahan hati itu menunjukkan sikap hati yang benar, karena dia tahu bertobat, dia nggak merasa benar sendiri, dan dia di posisi untuk diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan dan diselamatkan. Di sini Tuhan masuk, di situ dikatakan aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang lain melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara-saudaraku, kita harus menjadi orang yang mudah bersukacita. Gak boleh jadi orang yang bersungut-sungut ketika orang lain sukacita. Jadilah orang seperti Zakheus. Ya. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pertama, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk diselamatkan. Kedua, Zakheus membuktikan hatinya enggak lagi terikat oleh keuangan. Karena dia terikat oleh Sang Maha Pencipta di depannya. Kerendahan hati membuat saudara mengikatkan diri kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang saudara miliki. Reputasi, kekayaan, posisi, kuasa. Begitu saudara merendahkan hati, saudara sepertinya mengikatkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Saudara dilepaskan dari segala itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus pasti percaya. Dikatakan Zakheus itu orang yang kaya. Ya, dari perkataan Zakheus ini, kalau pastor menimbang-nimbang, sekalipun ada, pastor percaya Zakheus itu orangnya baik. Dan dia mungkin orangnya ini jujur. Walaupun posisi profesinya sebagai pemungut cukai itu tidak sangat-sangat populer saat itu. Tapi dia katakan, sekiranya ada sesuatu, pastu percaya dengan iman. Orang yang rendah hati nggak akan menyombongkan diri. Kita udah tahu terbukti. Kalau Zakheus menyombongkan diri, dia mungkin dia cuma ngomong itu sebenarnya dia banyak dan dia rela bertobat ya. Tapi kalau orang yang rendah hati pastu bilang ini pastu pasti nggak banyak yang dia harus kembalikan dan dia pastu percaya nggak akan berkurang. Ketika dia bertobat dan menjadi murah hati. Ya kan? Nah, itu dari ukuran Zakheus. Tapi dari ukuran kata Tuhan Yesus sendiri pun kita tahu dia akan diberkati. Kenapa? Karena hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seluruh keluarga Zakheus diselamatkan. Karena satu orang bertobat. Keselamatan itu nggak bisa dibayar dan dikatakan selanjutnya karena orang ini pun anak Abraham. Abraham itu adalah generasi yang diberkati Tuhan. Zakheus masuk, diadopsi. Kemurahan hati nggak akan menyebabkan kita kekurangan. Itu yang pastor mau tutup hari ini, firman kita. Pikiran dan hati melepaskan kita dari segala ikatan dunia yang bisa membuat kita justru kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan sukacita, kekurangan bersyukur, kekurangan mengabdi kepada Tuhan yang benar. Kekurangan hati akan membuat kita kembali kepada Bapa dan menjadi pribadi yang bahkan lebih dipercaya lagi untuk mengelola berkat yang lebih besar lagi. Puji nama Tuhan. Pada akhirnya kita tutup dalam firman Tuhan di Filipi pasal kedua ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 2, 5 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Tuhan Yesus membukanya untuk melepaskan keselamatan bagi kita semua. Dia memberikan yang terbaik yang surga miliki. Kehidupan kekal bersama Allah yang kita nggak bisa bayar. Tuhan Yesus telah mengundang umat-umatnya, anak-anaknya cipta Tuhan pada pesta surgawi yang mana kita yang diundang tidak akan bisa mengembalikan sejajar dengan apa yang Tuhan Yesus berikan. Kita pun harus demikian. Mari berlomba-lomba bermurah hati. Karena disitulah hati kita diuji. Nah, orang yang murah hati hidup akan selalu mudah menjadi murah hati ketika dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami belajar sekali lagi Tuhan, kerendahan hati itu membukakan kami kepada kemurahan hati. Karena disitulah kami mengikatkan diri kembali kepada Allah. Bukan kepada harta, kuasa, tahta kami. Kelakuan manusia sekalipun. Ajar kami Tuhan untuk selalu mudah merendahkan hati. Sehingga kami hidup dalam kemurahan hati. Kami belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dengan ketuhanannya melepaskan dan menjadi sama seperti manusia. dan memberikan tubuhnya di kayu salib, sehingga kami memiliki kehidupan kekal yang tidak bisa kami balas kepada Kristus. Ajar kami Tuhan mencontoh kehidupan Kristus, berlomba merendahkan hati dan membuka hati kami untuk menjadi pribadi yang murah hati, menabur tenaga kami, menabur hati pikiran kami, menabur keuangan kami sekalipun, pekerjaan kami sekalipun, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau, kami percaya. Ketika kami bermurah hati, Tuhan memberikan kami kepercayaan lebih lagi. Untuk kami boleh setia untuk perkara yang lebih besar lagi di hadapan kami. Bapa, firman-Mu ini mengakar di dalam hati setiap kami dan berbuah pada waktunya di dalam nama Yesus Kristus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Amin. Tuhan. Shalom. Amin. Amin. Haleluya.